Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Baik, ikhwan fillah, azan ya zakumullah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali bahas kitab syarah Salasatul Usul atau syarah Al-Usul Salasah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang mana matannya adalah karangan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, qabla an nabda, sebelum kita mulai sebagaimana biasanya, baik, alladhi yahfaz al-matan fa'alaihi falyatafaddal. Yang hafal matan silakan. Silakan. Mana ini, Bung? Agung, dah belum? Belum. Saya minta mana? Zain, Zaidan, Zaid awal, Zaid tani. Hah? Yang kedua. Bentar ya. Assalamualaikum. Baik, ada ya yang hafal? Loso? Baik, indah. Sampai sampai wafil hadir doa mukul ibadah. Kau wadalil kalu taala wakala rabbukum du'uni ila akhir ayat. Sampai situ boleh, sampai sebelumnya juga boleh. Semampunya. Qala al-Imam Muhammad bin Abdullah al-Thani Iqlam a'adhatallahu ta'ati Ala hadithu yadamina ta'idurahima Amba Abdullah al-Fajr Muhyidda al-Fiyah Rabbidhani ta'amadullah Dari anak Al-Qarabullah Sama qala ta'ala Wa maqara fa'udhina wa jika Illa li'abudun Wa min Wa ma'na ya'budun Wa ma'na ya'budun والدليل قوله تعالى سدى طيب وعظم ما أمر الله لنجد وعظم ما أمر الله وأعظم أعظم ما أمر الله به ما أمر الله به وأعظم ما أمر الله به Atau kita terus. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. نعم. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. نعم. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي ربنا ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لمعبود سواه. طيب. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله اعلم وانا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات والأرض والأرض السبع وما فيهن وما بينهما. طيب. ودليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. طيب. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلقكم والذي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يكتبه حديثا نعم. والشمس والقمر والنجوم مسخراته بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تهتدون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو مستحق للعبادة. الخالق لهذه الأشياء هو مستحق للعبادة. أيوة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإيمان والإحسان. طيب. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشوع والخضوع والإنابة والاستغاثة والمدد وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. طيب. ودليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب. Amin syukur. Baik, barakallahu fiik. Soal akhir insyaallah. Kam qisman yang qasimud du'a? Ada berapa pembagian doa? Alhamdulillah. Doa terbagi berapa? Terbagi dua. Al-awwal. Doa. Doa masalah wa doa ibadah. Baik. Hatil misal ad-du'a al-mas'alah. Berikan contoh doa al-mas'alah. Khawzi contohnya doa al-mas'alah. Au naam ukarir soal, saya ganti soalnya. Naam, ada berapa hukum dari doa al-mas'alah? Ada berapa hukum dari doa al-mas'alah? Zaid, ada berapa hukumnya? Enam. Abu Zulfa, lewat. Sarono, ada dua. Yang pertama, mubah, contohnya orang lain yang bagaimana? Nah, mampu dan hadir. Baik, ini mubah hukumnya. Baik, asad barakallahu fiik. Misal tsani atau hukum tsani, hukum yang kedua haram. Contohnya, yang bagaimana? Dia tidak hadir. Walaupun ada dia hadir, tapi dia tidak mampu. Nah, walaupun dia hadir, tapi dia tidak mampu. Seperti seorang yang ketika itu buta, dimintai tolong. Boleh gak seperti ini? Boleh, boleh ya, lagun. Paling tidak hukumnya adalah lagu sia-sia. Saya patuh yang diinginkan di sini adalah seperti orang yang sudah mati dan yang lain sebagainya, mintai tolong. Baik, ada tambahan lain enggak tentang doa mas'alah di sini? Hanya sekedar mubah dan haram saja. Anda glosor. Zaid, Zaitani, Agung, yang tergari-gari masih dalam doa mas'alah. Bisa enggak doa mas'alah masuk doa yang tergari-gari dalam ibadah? Bisa, bisa saja. Kan gitu, bisa saja. Berarti hukumnya bagaimana? Masyru' atau bukan? Masyru', sunnah kan gitu. Walaupun tidak disebutkan kemarin, tapi bisa terkategori dia sebagai suatu amalan ibadah. Baik, doa enam. Al-misal tsani atau nau' tsani minat doa, contoh jenis yang kedua daripada doa, contohnya atau hukumnya. Hah? Belum tahu. Baik, hukumnya terlebih dahulu sebelum contoh. Doa ibadah, hukumnya bagaimana? Wajib. Apabila? Wajib apabila? Diperintahkan. Ya apabila? Apabila bagaimana? Kamil ya Fauzi, bisa? Susah masih ngomong ya? Ya. Loh, baik, Zaid awal, Abu Zulfa, Sarono, Naam, Taib. Ya memang berhubungan dengan hak Allah. Yang masalah doa al-ibadah itu adalah kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib hukumnya kalau diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Haram hukumnya kalau diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Baik, insyaallah. Kita mulai. Qala Syekh Rahimahullah taala di kitabihi salatatul usul qauluhu wad dalilul khauf. Qauluhu taala fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya al-khauf termasuk daripada ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azani azakumullah, ini dalil yang kedua atau pembahasan yang kedua yang menjelaskan tentang salah satu daripada jenis-jenis ibadah itu sendiri, yaitu al-khauf. Yaitu al-khauf. Al-khauf dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, definisinya adalah az-za'ru. Yang namanya al-khauf az-za'r, wa huwa al-infi'al yahsulu bitawakku'i ma fihi halakun au dararun au adha. Kata beliau, al-khawf definisinya adalah perasaan takut yang terdapat pada diri seorang hamba, yang mana terjadinya perasaan takut ini atau hal yang demikian ini terjadi apabila ada perkara-perkara yang mengantarkan seseorang kepada halak, kehancuran, au darar atau kebinasaan, kemudaratan, kehancuran, kebinasaan atau kemudaratan, atau sesuatu yang ada yang mengganggu dirinya. Nah, perasaan takut seseorang yang perasaan tersebut akan timbul apabila terlebih dahulu didalui terlebih dahulu dengan adanya hal-hal yang membinasakan dia atau hal-hal yang memudaratkannya atau perkara-perkara yang mengandung suatu hal yang dia merasa terganggu dengannya. Ini namanya al-khauf. Timbulnya di mana ya ikhwat? Di luar hati atau di dalam hati? Di dalam hati. Berarti amalan khauf ini amalan ibadah kalau seandainya dia dinyatakan sebagai ibadah, ibadah qalbiyah atau ibadah al-jawarih atau al-fi'liyah, ibadah dalam bentuk hati atau dalam bentuk amalan perbuatan seorang hamba, anggota tubuhnya, ibadah amalan hati ya. Kaitannya adalah ibadah al-qalbiyah. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Naam. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, "Wa min dzalikal khauf." "Wa min dzalikal khauf wa huwa aqtamu talat." Dan rasa khauf ini atau takut ini terbagi menjadi tiga bagian. Al-khauf yang qasim ila thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga bagian. Al-awwal, yang pertama, kata beliau, khaufus sir, wa hadha khasun billahi li'annahu al-qadiru ala kulli syai'in. Yang pertama adalah rasa takut asir yang tersembunyi yang terdapat pada diri seorang hamba, dan rasa takut ini adalah rasa takut yang khasun billahi azza wa jal, hanya khusus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa? Li'annahu al-qadiru ala kulli syai', karena Allah adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu, maha mampu untuk membela hamba-hambanya, maha mampu untuk menolong hamba-hambanya. Alhamdulillah, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala maha mampu dalam hal yang demikian ini. Ketika seorang hamba takut, yang takut tersebut tidaklah akan ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. dan hal yang demikian ini kaitannya dengan suatu hal yang tersembunyi pada diri seorang hamba, maka hal atau maka rasa takut ini mesti dan harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mampu untuk menghilangkan itu semua. Wa huwa alladhi yukhafu wa yukhsha. Dan Allah adalah zat yang maha ditakuti dan disegan, yukhsha. Yukhaf, yukhsha, tamam. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kalian kepadaku kalau seandainya kalian beriman kepadaku. Ini dijelaskan bahwasanya rasa takut yang mesti dan harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa takut yang memang tidak ada yang berhak untuk mendapatkan hal yang demikian ini, yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, fala takhshawunnaka wakhshawni. Maka janganlah kalian takut kepada manusia, akan tetapi takutlah kalian kepadaku. Kemudian beliau menyatakan, fal wajibu khasyatullah wa khawfi wa khawfu. Maka yang wajib yang diperintahkan di sini kepada kita adalah untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu musarriful qulub wa muqallibahu wa muqallibuha. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha membolak-balikkan hati, musarriful qulub, dan yang maha memalingkannya. Musarrif memalingkan, muqallib yang membolak-balikkan. Wal qadiru ala kulli syai', dan Allah adalah zat yang maha mampu untuk segala sesuatu, atas segala sesuatu. Perasaan takut untuk kita dijerumuskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, takut ini harus kita berikan kepada Allah. Takut untuk kita terjerumus dalam kesesatan, rasa-rasa takut yang demikian ini wajib dan mesti untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yanfa'u wa yadur. Dan Allah lah zat yang maha memberi manfaat dan yang maha memberi mudarat. Takut akan kematian, takut ini bukan disebabkan atau bukan diberikan kepada makhluk-makhluk Allah, tetapi takut ini adalah diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan kelaparan, takut akan satu hal yang menyesakkan hatinya, menyebabkan dirinya sengsara dan lain sebagainya. Ini semua harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ti wa yumni'. Karena Allah juga adalah zat yang maha memberi dan maha mencegah pemberian. Fal wajib, maka oleh karena itu wajib takhsisuhu bil khauf, untuk mengkhususkan hanya kepada Allah apa yang namanya sifat takut, rasa takut tersebut. Wa alla yakhafu hadzal khauf illa Allah fi kulli umur. Maka hendaknya kita jangan menimbulkan rasa takut pada diri kita kecuali hanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap segala suatu urusan atau pada segala urusan. Walakin khaufu sir yahtassu bihi Subhanahu wa taala. Akan tapi yang namanya khaufu sir, khauf yang tersimpan di dalam hati seorang hamba, ini mesti diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qaulul insan, yaitu dalam bentuk apabila seorang manusia ya khafu min ajli qudratin khafatin sirriyatin laisa hasbal his, yaitu ketika seorang takut disebabkan suatu kemampuan yang khusus yang tersembunyi yang tidak ada seorang pun yang bisa merasakannya. Naam. Wadzalika ya'taqidu 'ibadul qubur. Dan oleh karena inilah atau oleh karena itulah orang-orang 'ibadul qubur berkeyakinan anna ba'dan nas lahul qudrah ala tasarrufi fil qauni ma Allah jalla wa ala. Dari sisi inilah, dari kalangan orang-orang ubadul kubur, sebagian daripada manusia, mereka berkeyakinan, yaitu dari kalangan ubadul kubur, berkeyakinan bahwa ada sebagian manusia dari makhluk-makhluk Allah yang dia memiliki suatu kemampuan untuk at-tasarruf fil qaum. Apa makna tasarruf? Untuk mengatur alam semesta ini. Ma'allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'taqiduna anna dhalika fil afnam wal jinni wa ghairiha. Dan mereka meyakini bahwasanya orang yang bisa mengatur tersebut ada pada berhala-berhala atau jin ataupun yang selain dari mereka. Maksudnya di sini, ketika mereka menanamkan rasa takut mereka, tapi bukan ke selain Allah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya kepada selain Allah, itu semua dilandasi di atas keyakinan bahwasanya mereka meyakini bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki satu kemampuan yang sama halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang sekarang diyakini oleh kebanyakan daripada kaum muslimin, yaitu dengan adanya musibah-musibah yang ada di Gunung Merapi ataupun yang ada di lautan, tsunami dan lain sebagainya, Gunung Merapi meletus, tsunami, gempa dan lain sebagainya. Ini ada sebagian daripada kaum muslimin, mereka meyakini bahwasanya ada dari kalangan makhluk-makhluk Allah seperti jin. Kalau menurut mereka di situ adalah Dedemit, Nyiroro Kidul atau apa, Mbah Marijan dan lain sebagainya. Yang di situ mereka meyakini bahwasanya orang-orang inilah yang mengatur gunung itu sendiri. Sehingga orang-orang inilah wajib untuk ditakuti menurut mereka. Ini kemarahan kaum muslimin, sehingga akhirnya mereka menyerahkan sesajen-sesajen, mereka menyerahkan ibadah-ibadah, doa-doa mereka kepada orang-orang ini, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah dan yang tidak bisa sama sekali untuk melaksanakan mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma menurut mereka aja, menurut keyakinan yang ada pada mereka. Nah, wa hadha huwa syirkul akbar. Akan tetapi kata beliau, perbuatan dan keyakinan mereka ini, yang mereka meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul itu adalah yang mengatur pantai selatan, Mbah Marijan itu adalah yang bisa menjadi sebagai tumbal untuk, bukan sebagai tumbal, apa sebagai apa istilahnya, kalau menurut mereka itu ada istilah syirikiatnya mereka, apa, juru kunci, ya, juru kunci daripada Merapi, karena di situ ada yang namanya jin siapa atau syaitan siapa dan lain sebagainya. Nah, keyakinan-keyakinan yang seperti inilah yang mereka tanamkan sehingga mereka takut untuk mereka menyelisihi orang-orang ini tadi, yang seperti ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan beliau menyatakan wa hadza syirkul akbar. Perbuatan ini adalah merupakan perbuatan syirkul akbar, syirik besar. Wa ya'taqidu fihim aidan anna lahumul qudrah 'alal ata' wal mana'. Dan mereka juga meyakini bahwasanya sesembahan-sembahan yang mereka sembah tersebut berupa patung, jin dan lain sebagainya dari makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka ini memiliki satu kemampuan. Mereka memiliki kemampuan alal apa untuk memberi ataupun mencegah satu pemberian. Wa zaghul qulub, dan mereka juga meyakini bahwasanya makhluk-makhluk tersebut bisa memulak-balikkan hati seorang. Wa mautun nufus, dapat mematikan jiwa. Duna asbabi hissiyah, yang ini semua bukanlah dikarenakan sebab-sebab yang bisa dirasakan oleh manusia. Ya, karena kualat dengan dedemitnya siapa, akhirnya mati dia. Atau karena kualat dengan dedemitnya siapa, akhirnya rezekinya hilang dan lain sebagainya. Ini keyakinan-keyakinan yang ada pada mereka. Ya, ketika seorang ternyata diberi suatu hal yang menyebabkan dia bangkrut dan lain sebagainya, setelah ditanya, oh kamu itu sesajenmu kurang. Nah, ini yang berbahaya. Oh kamu itu ternyata memang karena kamu sudah tidak mengindahkan Nyi Roro Kidul lagi. Kamu kemarin waktu sekatenan tidak makan tainya Mbah apa namanya? Kiai Selamat lagi kan gitu. Waliyabillah. Ini keyakinan-keyakinan yang ada pada manusia saat sekarang ini. Mereka samakan makhluk-makhluk Allah yang lemah, yang sama sekali tidak memiliki kemampuan sebagaimana yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang lemah, dhaif. Bahkan makhluk-makhluk yang mati sekalipun yang disembah oleh mereka. Ini yang mereka lakukan. Mereka samakan makhluk-makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'alallahumma ya'alun. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah mereka perbuat. Ini keadaan mereka. Takutnya mereka pun dengan akhirnya dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau lewat di satu tempat, mikir, wah ini ada penunggunya ini. Kalau lewat. Jadi kalau mau lewat itu, numpang lewat dulu. Mbah, sinten gitu kan. Numpang lewat, tolong saya gak diganggu. Takut dengan orang-orang yang seperti ini. Waliyadubillah. Padahal ini adalah amalan-amalan syirik ketika dia serahkan rasa takutnya kepada orang-orang yang seperti ini. Kepada makhluk-makhluk Allah seperti ini. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Inna dzalikum asyaitan yukhawifu awliya fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ayat sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang demikian itu adalah syaitan yang telah berusaha untuk menakut-nakuti aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fala nam para penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala, penolong-penolong agama Allah. Maka janganlah kali-kali kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'min. Akan tetapi takutlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan hal yang demikian. Ini takut yang pertama. Khauf khas billahi azza wa jalla. Atau dalam kategori yang lainnya, bentuk khauf ini, jenis khauf ini adalah khauful ibadah. Khauf dalam bentuk al-ibadah yang wajib dan mesti untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita dalam perkara-perkara ini harus kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwan fillah azani azakumullah, perlu kita ketahui di dalam permasalahan khauf minallah, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini kadangkala mengantarkan seseorang kepada perkara-perkara yang terpuji dan kadangkala pula mengantarkannya kepada perkara-perkara yang tercela. Al-khauf minallah qad yakunu mahmudan wa qad yakunu ghairu mahmud, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kadangkala yang khauf dari Allah, takut karena Allah, dari Allah Subhanahu wa taala ini kadang-kadang mengantarkan kepada perasaan atau perkara yang terpuji dan kadang-kadang mengantarkan kepada perkara yang tercela. Fal mahmud, rasa takut kepada Allah Subhanahu, dari Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan dirinya kepada perkara-perkara yang terpuji adalah ma kanat ghayatuhu ay yuhawwila bainahu atau ayyaula bainaka wa bainal ma'wabaina wa bainal ma'siyatillah, yaitu apabila hal yang demikian ini puncaknya adalah dengan terjadinya pemisah antara dirimu dan antara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dirimu dipisahkan antara dirimu dan yang menyebabkan antaramu dan antara kemaksiatanmu terpisah. Ini maksudnya disebabkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara-perkara yang mengandung dosa. Nah, bihaitu yahmiluka ala fi'lil wajibat wa tarkil mahmud, wa tarkil muharramat. Yang mana hal yang demikian ini ketika kamu takut kepada Allah akan mengantarkan dirimu untuk kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib dan untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ketika engkau takut kepada Allah, engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan marah ketika kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, sehingga engkau tinggalkan perkara-perkara yang haram tersebut. Engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun akan murka kalau engkau tidak melaksanakan perkara-perkara yang wajib, sehingga engkau pun laksanakan hal-hal yang wajib tersebut. Ini namanya al-khauf mahmud. Rasa takut yang mengantarkan seorang hamba kepada perkara-perkara yang terpuji. Fa idza hasalat hadhihi al-ghayah, apabila perasaan takut ini sampai kepada puncaknya, maka akan mengantarkan dirinya kepada sakan al-qalb, akan mengantarkan hatinya menjadi dirinya untuk hatinya itu menjadi tenang. Watma'an, hatinya akan tenang dan toma'ninah, khusyuk. Wa ghalaba 'alaihi al-farah bi ni'matillahi, maka juga akan perkara-perkara yang enam, kegembiraan itu akan datang pada dirinya dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dan juga waradwar raja'u litawabihi, dan juga akan mengantarkan dirinya untuk timbul rasa pengharapan terhadap pahala, akan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri. Ini yang namanya khauf al-mahmud. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan dirinya kepada perkara yang terpuji, atau rasa takut yang terpuji, yaitu ketika dia atau timbul rasa takut tersebut ternyata membawa dirinya untuk dia terus melaksanakan segala bentuk perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ghairul mahmud ma yahmilul 'abdu 'ala al-ya'si min rauhillah wal qunut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpuji, yaitu apabila mengantarkan seorang hamba tersebut kepada al-ya's, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia takut kalau saya melakukan seperti ini, wah nanti saya masuk neraka. Ya sudah, berarti ini namanya perasaan yang rasa takutnya dia kepada Allah, tapi ternyata bukan mengantarkan dirinya untuk bersemangat, tapi malah justru mengantarkan dirinya kepada al-yas. Ini yang tidak diperkenankan. Ini yang tidak, apa namanya, yang tidak terpuji, perbuatan yang seperti ini. Wa hina idin yatahassarul abd wa yankamish, maka ketika itu orang ini akan terus berjalan di atas kerugian kalau dia tetap berada di atas hal yang demikian ini. Wa rubbama yatamadda fil ma'siyati li quwwatil yas, dan bisa jadi rasa takut yang demikian ini ketika dia tanamkan pada dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seperti ini akan menyeret dirinya kepada perbuatan maksiat ketika rasa putus asa tersebut menguat. Ketika semakin menguat, wah ya sudah, gimana lagi? Ya saya takut sama Allah, tapi ya nggak mungkin saya seperti ini. Ya, ya sudahlah kalau gitu, ya biarkanlah saya jadi orang yang berdosa saja dan lain sebagainya. Ini tidak terpuji yang seperti ini, bahkan dicela rasa perasaan takut yang demikian ini. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang khaufus sirr, perasaan takut dalam bentuk al-ibadah yang mesti dan harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan. Cukup nambah atau bagaimana? sarana. Ternyata panjang karena tambahannya juga banyak. Hah? Baik, gimana? Cukup dulu ya. Baik, insyaallah. Baik, sebelum kita tutup, kemudian di sini ikhwan fiddin azani azakumullah disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin tentang permasalahan al-khauf usir. Di sini dibedakan oleh beliau, wallahu alam. Mungkin yang akrab di sini adalah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin antara khauf usir dengan khauf al-ibadah. Kalau khauful ibadah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin di sini adalah ayyakhafu ahadan yata'abbadu bil khawfi lahu. Itu seperti contohnya seorang takut terhadap seseorang. Apabila ada perasaan takut terhadap seseorang yang mengantarkan dirinya untuk beribadah disebabkan rasa takut tersebut. Ini khawful ibadah. Fahadha la yakunu illa lillah. Maka hal yang demikian ini tidaklah boleh diberikan kecuali Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sarrafa li ghairillahi ta'ala syirkul akbar. Dan apabila dia palingkan kepada selain Allah, maka perbuatannya ini adalah merupakan perbuatan syirik yang akbar. Ini kalau yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin khauf as-sir khauf al-ibadah. Yaitu perasaan takut yang membawa dirinya untuk melaksanakan, untuk beribadah kepada seseorang tersebut. Ini tidak boleh diberikan perasaan takut ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disebutkan khaufus sir, perasaan takut dalam bentuk sesuatu yang ada di dalam hati, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin ka ayya khaufu sahibal qabr. Seperti seseorang takut terhadap sahibal qabr, orang yang ada di dalam kuburan. Awalian, atau terhadap seorang wali. Ba'idan anhu, yang wali tersebut jauh darinya. La yu'athar fihi, yang sama sekali tidak memberikan pengaruh padanya. Lakinnahu yakhafuhu makhafat sir, akan tetapi dia takut terhadap orang tersebut dalam bentuk takut yang sir, sesuatu yang ada di dalam hatinya. Fa hadza aidan dzakara ulama minasyirk, maka ini juga yang disebutkan oleh beliau, disebutkan oleh para ulama bahwasanya rasa takut seperti ini adalah rasa takut yang mengantarkan dirinya kepada perbuatan kesyirikan. Wallahu alam. Jadi yang jelas khaufus sir ini sama seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Cuma di sini ditambah oleh beliau, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Ibnu Utsaimin, khauful ibadah itu dalam bentuk sesuatu yang lebih umum bentuknya. Sesuatu yang lebih luas. Tidak rasa takut yang timbul di dalam hatinya, tapi lebih lagi. Nah, itu khauful ibadah, itu ketika seorang takut dan rasa takutnya ini membawa dia untuk melaksanakan suatu perbuatan ibadah. Ini khauful ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Nanti masih ada khauf, rasa takut yang lainnya, yaitu khauf al-asbab al-hissiyah, rasa takut yang disebabkan karena ada hal-hal yang nampak yang bisa dirasakan, seperti orang takut terhadap ular. Takut terhadap sesuatu yang nampak ya. Nah, terhadap orang-orang kafir misalnya, orang-orang musyrikin, musuh-musuh Allah dan lain sebagainya. Kemudian khauf tabi'i, rasa takut dalam bentuk tabiat seorang hamba, memang Allah Subhanahu wa taala berikan perasaan takutnya tersebut seperti rasa takut dari binatang buas, ular, kalajengking dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Nanti insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasannya. Subhanallahi walhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Al-wadi ni'ati.